ison sing sanggup nyelilakno kadang saat hang paling indiausno rokosumoni kangilan sanyilakno nang hati nang jiwa roko pikiran isu nong pikiran isu percaya kuliah soneri